Ketangkasan bindu telu. Man malaikat perpulungan Isardis suratkanlah bagi enda. Enda memberita ibas ia nari, silit ibas ia pitu kesah dibata dengan bintang si pitu e. Kutah kai si ibahandu, gelar nangen cakap enggeluh, tapi si tuhuna mate. Emaka kekekenlah, pegegehilah kai silit denga ibas kam, ope denga mate kerina. Sabab lalit kuidah serta perbahanandu i lebih-lebih di batangku. Dage ingatlah, kuganai kam ia jari, dengan kuganai kam megi kenca. Ikutkanlah kai si ia jarakan man bandu e, janah jeralah. Adila kam erjaga-jaga, reh me aku ndahi kam bagi pinangko, janah la ia tehndu katawari aku reh. Tapi lid piga-piga i tengah-tengah ndu si Isardis, si tetap njaga pakenna bersih, aras aku pagi ia, kerina erdalan make ui sebentar, sabab metunggung ia. Kalak si menang, iwisi mealu ui sebentar si bagenda, jana asandigan pelaku sasapkan gelarna ibas kitab kegeluhan nari. Ilebe-lebe bapangku, bagepe ilebe-lebe malaikat-malaikatna, terang-terangan kuakui, maka ia mesi kerajanganku. Adilit cupingdu, begikanlah kai si ikatakan kesah dibata man perpulungan-perpulungan. Man perpulungan i Philadelphia, suratkanlah bagenda. Enda memberita ibas ia nari, ia si badia dengan bujur, sinjemak kunci Daud, adi italangina, ise pelangasuk ngeruksa, janah adi irukna, ise pelangasuk nalangisa. Kutah kai si ibahandu, kutah makalabu asakai gegehndu. Enggo ikut kendu katangku, janah lai persokendu gelarku. Nehenlah, enggo kutalangi pintun i lebe-lebendu, si ise pelangasuk ngeruksa. Nehenlah, kalak si ngikutkan praten iblis, kalak perguak sing aku kendirina kalak jahudi, kalak enda anggota perpulungan iblis kap. Kubahan ia ngadap man bandu, janah nembah erjimpu ilebe-lebendu. Meteh me ia kerina, maka keleng ateku ka. Erkiteken, ijagandu dirindu tetap ngikutkan perintahku alu saber, emaka kampi kujaga, gelah terkelin ibas paksa kesusahan. Eme kesusahan sinandangi reh ku belang-belang doni enda, guna nguji kerina manusia. Pedas aku reh, jagalah kai silit ibas kam, gelah olalit kalak si ngerebuti pemere kemenangendu. Kalak si menang, kubahan jadi binangun ibas rumah pertoton di batangku, jana asandigan pela itading kena ingan e. Kusuratkan ibas ia gelar di batangku, bagepe gelar kuta di batangku. Jerusalem simbaru sinandangi nusur isurga nari, ibas di batangku nari. Kusuratkan pe ibas ia gelar kusimbaru. Adilit kincupingdu, begikanlah kai si ikatakan kesasi badia man perpulungan-perpulungan. Man malaikat perpulungan i Laodikea, suratkanlah bagenda. Enda memberita ibasi amin nari, saksi si tutus dengan bujur, ulu krina si enggo ijadikan di bata. Kutah kai si enggo ibahandu, kutah makam bergeh pekam lang, janah melas pekam lang, ulin min kam bergeh entah melas. Tapi perbahan kam berenge, melas pelang, bergeh pelang, ku utahkan kam ibas babahku nari. Ikatakendu, baya aku janah terus tambah kebayakanku, emaka labo aku kurang kaipe. Tapi situhuna, la iya tehndu maka musil ngekam, janah ceda kal ate kalak ngidah percibalndu. Kam musil, pentang dengan manjang-anjang. Emaka ku katakan man bandu, tukurlah emas ibas aku nari, emas tulen, gelah kam baya. Tukur pe uwi simbentar man pakendu, guna nutupi kulandu si manjang-anjang si man kemelan ken e. Bagepe, tukurlah salap mata, guna tamber matandu, gelah kam erpengidah. Kalak si ku kelengi, kuligas ras kuajarkan. Emaka tutus, janah jeralah. Nehenlah, aku tedis i lebih-lebih pintun janah kutuk-tuk. Adilit kalak megi sorangku, jenari italangina pintun, bengket me aku kubas rumahna, jenari man aku ras ia, janah man ia ras aku. Kalak si menang, kuatankan kundul ras aku i kursi kini rajanku, bagi genduari aku enggo menang, kundul aku ras bapangku i kursi kini rajanna. Adilit kincupingdu, begikan kai si ikatakan kesah dibata man perpulungan-perpulungan.